La fa. Spesial buat para sahabat-sahabatku, putra-putra sekawan, dan juga buat para sahabatku SNP, SNP Indonesia. Kita goyang lagi ya Mas Bos. Sekawan, kita goyang lagi yo Mas Bos. Asik. Yeah, bro. Goyang dong. Seratus kali kau pergi, seratus kali ku jemput. Seratus kali ku jemput, namun seratus kali kecewa. Baju yang ku pakai ini masih tersisa harummu, tapi mengapa kau hianati semua? Baru terasa diriku di atas bunga, tapi mengapa ku jatuh di daun kering? Kau sebarkan harum, kau lepaskan senyum, kau tuangkan anggur yang ku minum air mata. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima